Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'a, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membacakan ucapan Al-Imam Malik dan juga ucapan Al-Imam Abu Ali Husain Ibn Fadl Al-Bajali, Abu Ali Al-Husain Ibn Fadl Al-Bajali, beliau ini adalah salah seorang mufassir yang terkenal di zamannya, bahwasanya beliau ini adalah salah seorang mufassir yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya, dan bahkan para ulama berkata seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya ilmu tafsir. Dan juga kita telah membacakan juga ucapan salah seorang imam kita, Imam Abdullah Ibn Mubarak, bahwasanya mereka sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Apa arti istiwa? Irtifa', berada tinggi, atau bersemayam di atas arsy-Nya. Dan kita ketahui bahwasanya para imam ini mereka menukilkan dalam Al-Qur'an dan juga ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membacakan imam-imam yang lainnya, di antara imam kita, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-Imam As-Sabuni wa sami'tu al-Hakim Aba Abdillah Al-Hafidh fi kitabih At-Tarikh, dan berkata Imam As-Sabuni, aku mendengar Al-Hakim, ini Imam Hakim yang mempunyai kitab hadis juga. Al-Imam Hakim Aba Abdillah Al-Hafidh, beliau adalah seorang hafidh, hafidh fi kitabih At-Tarikh, dalam kitabnya At-Tarikh, kitabnya ini berjudul At-Tarikh. Kitabnya ini sekarang sudah tidak ada lagi. Kata ulama kitab ini mafqud, tidak ditemukan lagi. Alladhi jama'ahu li ahli Naisabur. Yang beliau mengumpulkannya atau menyusunnya untuk penduduk Naisabur. Wa fi kitabi Ma'rifatul Hadis. Dan dalam kitabnya yang lainnya, dalam kitab Ma'rifatul Hadis, mengenal hadis. Nah, kalau kitab ini masih ada, kita temukan atau masih bisa kita dapatkan kitab-kitab ini. Alladzaini jama'ahuma wa lam yusbaq ila mithliha ila mithlihima. Yang mana dua kitab ini yang beliau susun, yang mana tidak ada kitab yang tersusun sebelumnya sebagaimana kitab ini atau dua kitab ini. Yaqul, beliau berkata, subhanallah, ini di antara kemuliaan Islam, kita ini berkata, berucap, tidak sembarang nukil, berkata imam ini, berkata ke imam ini, padahal dicari di kitabnya tidak ada. Padahal dicari di dalam madhabnya tidak ada. tapi cuma apa? Qila wa qal, ya. Cuma berita burung saja. Ya, qila wa qal. Ya, cuma ucapan yang tidak ada dasarnya. Tapi lihat, ya. Ahlu sunnah wal jamaah, beliau kalau menukilkan ucapan, ya, baik itu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dari para ulama yang lainnya, mereka akan mengatakan, aku mendengar dari fulan, aku mendengar dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya sanad. Ya. Itu nama mata rantai, dan itulah yang menjaga kemurnian Islam. Ya, ketika di zaman para sahabat, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belum bertanya mana sanadnya. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan para sahabat semuanya udul, jujur, terpercaya. Tapi setelah wafatnya para sahabat, maka berkatalah para muhaddis, para ahli hadis, "U'tini rijalakum." Berikan kepada kami perawi-perawi kalian. Ya. Berikan kepada kami sanadnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami akan mengamalkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Di sini perbedaannya antara agama yang benar, ya, dengan mengacu kepada apa? Kepada sanad. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari, ya. Yaqul sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Salih ibn Hani. Ya. Beliau berkata, siapa ini Al-Hakim, ya, Imam Hakim. Aku mendengar, ya, bahwasanya Abu Ja'far Muhammad, ya, Aba Ja'far Muhammad bin Salih ibn Hani, beliau berkata, sami'tu Aba Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Aku mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yaqul, ya. Bahwasanya, ya, di sini kita menemukan lagi satu imam. Imam di antara imam Ahlus Sunnah. Beliau bernama Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Ya. Beliau adalah seorang pemilik kitab hadis yang namanya Sahih ibn Khuzaimah. Ya. Jadi tidak cuma Imam Bukhari saja, dari Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Beliau juga punya kitab namanya Sahih apa? Ibn Khuzaimah. Ya. Ya, namun ya, yang paling terkenal dan disepakati para ulama kitab sahih adalah Bukhari dan Muslim, ya. Nah, menurut cerita, ya, diriwayatkan Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ini, beliau ini adalah seorang yang dermawan, ya. Seorang yang pemberi, ya. Diceritakan saking dermawannya orang ini, imam ini, ya, bahwasanya beliau memberi apapun yang dia miliki, ya, hatta, ya, berkata imam yang lainnya, ra'aitu yauman lam yakun qamisan wahidan, ya, marratain, sampai aku melihat beliau, beliau tidak mengenakan baju gamis satu pun. Ini baju gamis ini tahu kan? Baju atasan ini. Ya, ini namanya gamis, ya. Baju bagian atas ini yang bagian luarnya ini. Adapun bagian bawah namanya izar, sarung, ya. Atau biasa disebut rida, ya. Nah, beliau tidak memakai baju gamis, ya. Memakai baju luar, baju atasan. Ya, disebutkan oleh imam tadi sebanyak dua kali. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kira pakai baju gamis? Hah? Hah? Kenapa kira-kira? Hah? Karena beliau kasihkan, subhanallah. Hatta yu'ti min malabisihi. Ya, kalau ada minta baju gamisnya langsung dilepas ini. Ya, ini subhanallah saking dermawannya beliau. Ya. Dan beliau, ya, selain dermawan, beliau terkenal juga ilmu hadisnya. Ya. Dan buktinya beliau punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Kalau Al-Hakim kitabnya apa? Kita sebutkan tadi Imam Hakim. Al-Hakim kitabnya apa? Al-Mustadrak, ya. Imam Hakim punya kitab hadis namanya Al-Mustadrak, ya. Baru pulang kita tahu kan, dapat kan? Ya. Banyak padahal di antara imam kita yang memiliki kitab-kitab hadis selain Imam Bukhari dan Muslim, tapi yang paling masyhur kitabnya bah Sahih Bukhari dan Muslim. Dan beliau juga diceritakan, ya, ya, diceritakan oleh anaknya sendiri, ya, bahwasanya kana abi, katanya dahulu abi, tidaklah beliau menyimpan harta sesuatu pun, ya, di dalam rumahnya yang beliau, ya, telah mendapatkannya, yang beliau telah mengusahakannya, melainkan beliau infakkan untuk thalibul ilmi, ya, untuk thullabul ilm, melainkan beliau infakkan harta yang tadi untuk para penuntut ilmu. Ya. Dan yang paling, ya, ajibnya lagi, paling ajaibnya lagi, di antara kedermawanan al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ini, ya, diceritakan, ya, bahwasanya suatu hari, ya, beliau mengumpulkan manusia, ya, di dalam suatu kebun, ya, al-faqir wal aghnia, al-fuqara wal aghnia, yang miskinnya, ya, dan yang kaya-kayanya, orang-orang miskinnya dan orang kayanya, ya, sampai disebutkan, dan di dalamnya terdapat, ya, seluruh buah-buahan yang ada di daerah tadi, di negara tadi, di negara beliau tadi, dan juga, ya, makanan panggang, ya, syawwa di daerah beliau tadi, dan juga disebutkan manisan-manisan di daerah beliau tadi. Jadi, ya, kalau di Arab itu ada namanya manisan, ya, hulwun namanya. Kalau kita mungkin menyebutnya seperti wajikah, yang manis-manis apa? Dodol apa lagi? Dan seterusnya. Tapi kalau di sana makanan ini adalah makanan istimewa mereka. Dan mereka biasanya, ya, ketika hari-hari, ya, kebahagiaan seperti hari Id, hari besar, mereka biasanya membuka atau menyediakan cuci mulutnya ini, ya, manisan ini, ya, namanya halwa, kita bilang al-halwa, ya, macam-macam, ya, jenis-jenisnya. Ada yang rasanya seperti dodol, tapi lebih enak, ya, dibandingkan dodol kita. Mereka berwarna-warni, ada merah, ya, ada jingga, ada hijau, ada putih, dan seterusnya. Jadi kalau kalian, ya, pergi ke Madinah, ya, ke Mekah, tanya saja di mana orang jual halwa itu. Halwa mesti tunjukkan nanti, terserah kita mau rasa susu, mau rasa kacang, ya, dan seterusnya dari manisan-manisan tadi. Nah, diceritakan, ya, bahwasanya beliau mengumpulkan manusia tadi yang miskinnya dan yang kayanya, ya, dalam rangka untuk mengundang mereka saja, ya. Kemudian dikasih seluruh buah-buahan yang ada di daerah tadi. Kemudian dikasih juga seluruh makanan-makanan panggang, ya, syawwa, yang dipanggang di daerah mereka tadi, dan juga seluruh manisan-manisan al-halwa al-hulu, ya, di daerah mereka tadi. Subhanallah, ya. Subhanallah. Saking apa? Saking dermawannya al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Dan beliau adalah seorang yang beritikad ahlus sunnah wal jamaah, ya. Di sini kita akan mengatakan, ya, kita akan membacakan ucapan beliau, ya. Man lam yuqir bi anna Allah azza wa jalla ala arshihi qad istawa fawqa sab'i samawatihi fa huwa kafirun bi rabbihi halalud dam yustatab fa in taba wa illa duribat unquhu wa ulqiya ala ba'dil mazabil hatta la yata'adza al muslimun wa la al mu'ahadun binatani raihati jifatihi wa kana maluhu fay'an la yarithuhu ahadun minal muslimin idil muslimu la yarithul kafir kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarithul muslimu al kafir wa la al kafiru al muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, nih perhatikan ya, tolong diperhatikan imam kita ini, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, man lam yuqir, barang siapa ya, yang dia tidak mau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, qad istawa fawqa sab'i samawat, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh beristiwa di atas langit yang tujuh, fa huwa kafirun bi rabbih, maka orang yang tidak menetapkan tadi, tidak mengakui tadi, maka dia sungguh kafir kepada Rabb-nya. Halaluddam, halal darahnya, boleh dibunuh. Yustatabu fa in taba wa illa duribat unquhu, yustatab, diminta dia untuk taubat, disuruh untuk bertaubat ya. Fa in taba, jika dia taubat diterima. Wa illa duribat unquhu, jika tidak mau maka akan dipenggal kepalanya ya, dipenggal lehernya. Wa ulqiya ala ba'dil mazabil, kemudian setelah dipenggal kepalanya dilemparkan dia ke sebagian tempat sampah ya. Hatta la yata'adza al muslimun wa la al mu'ahadun binatani raihati al jifati ya, sampai kaum muslimin dan orang-orang kafir ya, al mu'ahadun ini orang-orang kafir yang di bawah ya perjanjian dari kaum muslimin untuk tidak mengadakan peperangan, dan mereka mau membayar upeti kepada kaum muslimin ya, agar kaum muslimin dan orang-orang mu'ahid tadi, apa mu'ahid tadi? Imam mu'ahad, imam mu'ahid ini. Siapa mu'ahad tadi? Orang yang apa? Berjanji ya, berjanji kepada pemerintah kaum muslimin untuk taat dan siap membayar upeti ya, membayar upeti kepada apa? Kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, di sini disebutkan sampai ya, kaum muslimin dan orang-orang kafir tadi yang di bawah perjanjian pemerintah kaum muslimin, mereka tidak terganggu ya dari bau busuknya dari bangkai orang tadi. Ya. Wa kana maluhu fay'an. Nah, tidak cuma dirinya dibunuh ya. Ya, orang tadi dibunuh yang tidak mau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Ya. Selain dibunuh, hartanya juga. Wa kana maluhu fay'an. Maka hartanya ini dianggap sebagai harta fai. Ya. Apa itu fai? Siapa yang pernah dengar? Hah? Harta fai. Ada yang bilang harta fai ini hampir sama dengan ghanimah, tapi ada bedanya. Harta apa? Harta rampasan perang ya. Tapi harta ini diperoleh tanpa apa? Peperangan ahsan ya. Maka hartanya tadi dirampas oleh kaum muslimin sebagaimana harta rampasan ya orang-orang kafir tanpa melakukan peperangan. Ini fai. Kalau ghanimah, hah? Dengan peperangan ya, harta rampasan dengan peperangan. La yarisuhu ahadun minal muslimin, tidak boleh ya salah seorang pun ya dari kaum muslimin mewarisinya. Idil muslim la yarisul kafir, dikarenakan seorang muslim itu tidak akan mewarisi orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mewarisi seorang muslim tadi, tidaklah seorang muslim mewarisi kafir, dan tidak pula seorang kafir mewarisi harta orang muslim. Fahami ya? Lihat ya, ucapan imam kita Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah ya, bahwasanya orang yang tidak mengakui ya bahwasanya Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, ya, berarti sama dia dihukumi dengan apa? Orang yang kafir, ya. Ya, disuruh tobat, kalau tobat diterima, kalau tidak bertobat maka akan dipenggal kepalanya, ya, dikarenakan dia murtad dari agamanya. Dipahami, ya. Dan juga hartanya apa? Dijadikan harta harta fai, ya. Harta rampasan dengan tanpa peperangan. Ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Ini imam kita Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah. Sekarang imam kita selanjutnya. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ya, bolehnya kita, ya, kata para ulama, memberikan doa radhiyallahu an, ya. Tapi kata para ulama, sebagian para ulama menyebutkan sebaiknya sesuai dengan sunnahnya para salaf, ya. Gimana sunnah para salaf? Kalau sahabat apa? Radhiyallahu anhu. Tapi kalau yang dibawa para sahabat, ya, tabi'in atau ba'd tabi'in dan seterusnya dari imam-imam kita dan para ulama kita, maka hendaknya kita berdoa apa? Mendoakan mereka rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Ihtajja fi kitab al-mabsut. Nah, juga di sini sebutkan, dan imam kami, ya, di sini al-imam As-Sabuni, ya, pengarang kitab ini, pengarang kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau, ya, manhajnya atau akidahnya Ahlus Sunnah, tetapi mazhab beliau apa? Mazhab beliau apa? Mazhab beliau Asy-Syafi'i, baru sebutkan, ya. Dan imam kami Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Nah, sudah tahu kan siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Hah? Abu Hanifah. Hasan, masyaallah, ya. Ya, semua imam empat itu kunyahnya semuanya Abu Abdullah. Siapa aja imam empat? Yang pertama sesuai urutannya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Yang paling tua siapa? Hah? Yang paling tua Imam Abu Hanifah Nu'man ibni Thabit, ya. Beliau ini adalah tabi'in, ya. Beliau bertemu sahabat. Beliau ini tabi'in, ya. Kemudian imam yang sesuai urutannya yang kedua, Imam Imam Malik. Imam Malik ini atba'ut tabi'in, ya. Atba'ut tabi'in ini muridnya tabi'in, ya. Kemudian setelah itu Imam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini termasuk atba'ut tabi'in, ya. Beliau muridnya siapa? Imam Malik. Dan terakhir Imam Imam Ahmad. Muridnya siapa? Imam Syafi'i. Ya, subhanallah, ya. Jadi semua ini adalah imam kita, ya. Semua imam ini, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya kunyahnya Abu Abdullah, kecuali apa? Yang pertama Abu Abu Hanifah, ya. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an ihtajja fi kitab al-Mabsut. Beliau berhujjah dalam kitabnya Al-Mabsut, ya, fi mas'alati i'taqir raqabah al-mu'minah fi kafarah. Ya. Dalam permasalahan membebaskan seorang budak yang mukmin, ya, seorang budak perempuan yang mukminah dalam pembebasan budak tadi, ya, dalam kafarah, ya. Dalam kafarah, membayar kafarat, ya. Bayar kafarat. Jadi kafarat banyak, ya. Ada kafarah zihar, ada kafarah apa lagi? Bayar kafarat apa lagi? Hah? Kafarat apa? Hah? Bayar kafarat jima. Jima ketika apa? Ketika bulan puasa. Ahsan, ya. Kemudian bayar kafarat apa lagi? Nadar dan seterusnya, ya. bayar kafarat-kafarat yang lainnya, maka di antara kafarat dihar, ya, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kalau dia, ya, mengatakan dihar atau dihar, dihar ini mengatakan istriku seperti punggungnya atau zahri ummi. Jadi istriku ini seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak akan menggauli istrinya lagi. Ya. Tidak akan berhubungan dengan istrinya lagi. Kenapa? Karena sama dengan dianggapnya dengan apa? Ibunya. Kalau ibu tidak boleh apa? Dinikahi. Ya. Tidak boleh digauli ibu kita. Haram hukumnya. Nah, kata dia ini, ya, saya dihar kamu karena kamu sekarang saya anggap sebagaimana punggung ibu saya. Jadi saya tidak akan, ya, menggauli kamu. Nah, kalau orangnya tadi, ya, orangnya tadi, ya, mau kembali lagi pada istrinya, ya, mau balikan lagi, mau menggauli istrinya lagi, maka salah satu kafarahnya, ya, salah satu tebusannya, dia harus membebaskan seorang apa, budak yang mukmin, ya. Silakan baca nanti dalam surah apa, Al-Mujadilah. Wa anna ghairal mu'min la yasihu at-takfiru biha. Ya. Dan bahwasanya seorang mukmin tidak sah, ya, membebaskan seorang budak, ya, kecuali yang mukminah, ya, seorang budak perempuan yang beriman, ya. Kalau seorang budak yang tidak beriman, kata Imam Syafi'i, tidak boleh, ya, dipahami, atau tidak sah, ya. Dan di sini disebutkan, ya, bahwasanya terjadi khilaf, ya, terjadi khilaf di antara ulama, ya, bahwasanya khilaf, ya, baina Syafi'i wal jumhur, ya, annahu la tajzi raqabah al kafir, ya, wa Imam Abu Hanifah qala anna dhahr raqabah al kafir tujzi bidalil zahir al ayah, ya, bahwasanya terjadi khilaf, ya. Ya, di sini, ya, terjadi khilaf antara Imam Syafi'i dengan jumhur, ya, berlawanan dengan Al-Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan jumhur para ulama mengatakan tidak sah kalau membebaskan seorang budak atau sebagai tebusannya seorang budak yang kafir, ya. Dikarenakan, ya, la budda an nanzur fi nusus li anna al-i'taq la budda bil iman. Ya. Adapun Abu Hanifah, ya, beliau mengambil ayat, ya, bahwasanya dalam zihar, dalam kafaratu zihar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fatahrir raqabah saja, maka hendaklah dia membebaskan budak. Ya. Membebaskan budak saja. Ya. Maka, ya, yang rajih adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan jumhur para ulama. Kita jelaskan nantinya pada ucapan beliau selanjutnya. Ya. Disebutkan bi khabari Muawiyah ibn al-Hakam, ya, beliau berdalil, ya, berhujjah bahwasanya kalau kita membayar kafarah, membayar tebusan, ya, harus membebaskan budak yang apa? Yang beriman. Dalilnya, dalil, ya, hadis Muawiyah ibn al-Hakam, ya. Jadi ceritakan bahwasanya Muawiyah ibn al-Hakam, ya, beliau suatu hari menggembalakan seorang budak, ya, menyuruh seorang budak perempuan untuk menggembalakan kambing-kambingnya, ya. Dari hadis tersebut, ya, suatu hari beliau melihat, ya, dengan mata kepala sendiri suatu hari, ya, si budak tadi lalai, mengembalakan kambingnya tadi, sehingga kambingnya tadi ya dimakan serigala ya tanpa sepengetahuan budaknya tadi. Marahlah Muawiyah tadi. Falatamaha. Ya, kemudian Muawiyah pun melempangnya atau menamparnya. Pukullah budak tadi. Ya. Dihukum oleh Muawiyah. Kemudian pada suatu hari ya, Muawiyah ya disebutkan sini wa annahu arada ay yu'tika al-jari as-sauda li kafarah. Ya. Dan suatu hari ya beliau ya ingin membebaskan budaknya yang hitam tadi untuk sebagai tebusannya, merasa bersalah dia karena telah menampar budak tadi. Ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an i'taqihi iyaha. Dan beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang pembebasan budak ya wanita tadi. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tadi pun menyebutkan i'tini iyaha. Ya. Datangkan dia kepadaku dulu. Ya. Ya disebutkan di sini ya. Setelah itu dibawalah ya fa'tani biha, maka aku pun membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha man ana fasyarat ilaihi wa ila as-sama' ta'ni annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi fis sama' faqala sallallahu alaihi wasallam a'tiqha fa innaha mu'minah. Ya. Setelah itu setelah dibawa wanita tadi, budak tadi, Rasulullah mengujinya. Lihat ujian Rasulullah, bagaimana pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapa aku?" Ya, siapa aku? Ya. Fa asyarat ilaih, maka dia pun memberikan syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Dan ke langit, memberikan syarat, yakni bahwasanya engkau adalah utusan dari apa? Allah yang berada di langit. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam a'tiqha fa innaha mu'minah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Muawiyah ibnil Hakam untuk membebaskan budak tadi. A'tiqha. Maka bebaskanlah dia karena sesungguhnya dialah seorang yang mu'minah. Seorang perempuan yang beriman. Nah, di sini dijadikan dalil ya. Al-Imam As-Sabuni ya, bahwasanya ya, barang siapa ya, disebutkan oleh Syekhuna Yasin hafizahullah taala, anna man lam yuqirra bil ulu annahu kafir. Ya. Bahwasanya ya, di sini menjadikan dalil ya, barang siapa yang tidak menetapkan atau tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, maka dia apa? Kafir. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha," bebaskanlah dia karena sungguhnya dia apa? Mukminah. Kenapa mukmin? Kenapa dia mukmin? Kenapa? Karena dia mengatakan beriman bahwasanya engkau adalah utusan Allah yang berada bah di langit. Dalam riwayat yang lain, aina Allah, sebutkan di mana Allah. Ya, wanita sauda tadi, wanita budak tadi menjawab, Allah fis sama, Allah di langit. Oleh karenanya Nabi SAW perintahkan bebaskan dia. Kenapa? Karena dialah seorang yang apa? Wanita yang beriman. Dan juga di sini jadikan dalil ya, bahwasanya yang kedua, bahwasanya annal i'taq la yujzi illa idza kanat raqabah mu'minah. Dan di sini dalil bahwasanya yang rajih adalah pendapatnya siapa? Pendapatnya Syafi'i dan jumhur para ulama. Ini bahwasanya tidak sah ya membebaskan budak dalam permasalahan kafarah bayar tebusan kecuali jika yang dibebaskan tadi adalah perempuan apa? Budak yang beriman atau mukminah. Nah, di sini kita ambil faedah bahwasanya juga al-imamun asy-syafi'i ya beriktikad meyakini bahwasanya Allah apa? Di langit. Allah berada di langit. Ya. Berada di arasnya. Ya. Lalu di mana? Ya, dinukilkan pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Dari mana? Ini kitabnya Imam Syafi'i Al-Mabsut. Ya. Bahwasanya Imam Syafi'i berhujjah di sini bahwasanya tanda seorang beriman ya dan berhujjah di sini bahwasanya ya keimanan seorang adalah dengan mengakui bahwasanya Allah berada di langit dan juga mengakui bahwasanya apa? Rasulullah itu utusan Allah yang berada di langit. Ya. Paham di sini? Azan sudah ya? Azan sebentar ya, kita baca nanti sedikit lagi. Ya. Kita lanjutkan ya. Fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bislamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama' wa 'arafat rabbaha bi sifatil 'uluwi wal fawqiyyah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi keislaman wanita tadi. Wanita yang mana tadi? Wanita hitam tadi, yang budak tadi. Bislamiha wa imaniha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi keislamannya dan keimanannya tatkala dia menetapkan bahwasanya Rabbnya, Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Dan dia pun mengakui ya bahwasanya Rabbnya tadi mempunyai sifat ulu, ya, sifat yang tinggi dan sifat yang berada di atas ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala makhluknya. Itulah kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya kita sudah kita logikakan ya dari ucapan-ucapan para ulama ya. Kalau kita melihat ya, orang yang mulia pasti mereka berada bah di atas. Kalau kita melihat orang-orang yang hina, orang yang tidak mulia, pasti mereka berapa? Berada di bawah. Ya. Inilah kata para ulama bahwasanya tidaklah boleh kita menurunkan sang raja dari apa? Dari arsnya, dari singgasananya. Wa inna mahtajja Asy-Syafi'i rahimahullahu alaihi 'ala al-mukhalifin fi qawlihim bi jawazi i'taqi raqabah al-kafirah fil kafarati bi hadzal khabar. Dan Imam Syafi'i ya dengan ini rahimahullah taala ya menjadikan dalil bahwasanya kepada orang-orang yang menyelisihi ucapan mereka, yaitu dalam ucapan mereka tentang bolehnya membebaskan seorang budak yang kafir dalam pembebasan tadi, dalam kafarat tadi, dalam memberikan tebusan tadi dengan khabar ini ya, dibantai Imam Syafi'i, tidak boleh ya, tidak boleh, tidak sah kalau kalian membebaskan budak ya dalam kafarah budak yang kafir, kecuali apa? Kecuali budak yang beriman saja yang sah. Li'tiqadihi, dikarenakan keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawati ala 'arsyhi kama huwa mu'taqadul muslimin min ahli sunnati wal jamaah salafihim wa khalafihim idh kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bihi. Dikarenakan ya i'tiqadnya ya i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya ya, ini i'tiqadnya Imam Syafi'i, keyakinan Imam Syafi'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya dan berada di atas langit tujuhnya, di atas arasnya. Yang paling tinggi apa? Makhluknya yang paling tinggi arasnya ya, kita sepakati. Jadi kata para ulama ya, atapnya seluruh alam di dunia ini adalah apa? arasy, ya, saking luasnya arasy. Sudah kita jelaskan begitu luasnya arasy Allah Azza wa Jalla. Arasy apa artinya? Hah? Bahasa Indonesianya apa arasy? Singgasana Allah Azza wa Jalla. Kama huwa mu'taqadul muslimin, sebagaimana ya keyakinannya kaum muslimin ya dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, disebutkan ya bahwasanya kaum muslimin yang ahlus sunnah saja yang mengatakan seperti ini. Adapun kaum muslimin yang menyelisih ahlus sunnah pasti tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, dan mereka menyangkalnya. Ya. Salafi mukhalafim. Ya, ini ahlus sunnah yang terdahulu kah? Ya. Siapa ahlus sunnah terdahulu? Rasulullah, ya kan? Dan para sahabatnya. Ya. Khairun nasi qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum. Sebaik-baik zaman, kata para nabi, sebaik-baik manusia, ya, adalah yang sejaman denganku. Siapa? Para sahabat. Summa alladhina yalunhum, kemudian zaman setelah sahabat siapa? Tabi'in. Summa alladhina yalunhum, kemudian zaman setelah tabi'in, atba'ut tabi'in. Putus sampai di situ, tidak seperti yang diriwayatkan ya oleh orang-orang yang tidak ya bertanggung jawab. Summa alladhina sampai seterusnya tadi ya. Sampai di zaman kita ini. Padahal zaman kebaikan cuma 3 saja. Setelah itu ya para ulama sepakat setelah zaman 3 ini, 3 kecemerlangan ini ya, setelah itu zaman-zaman kerusakan ya. Salafi mukhalafim ya, baik ya yang terdahulu dari mereka maupun yang belakangan dari mereka, ini ahlus sunnah wal jamaah. Idh kana rahimahullah ya, di sini ya disebutkan bahwasanya tidaklah ya Imam Syafi'i ya la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bihi, bahwasanya tidaklah Imam Syafi'i meriwayatkan ya khabar yang sahih atau hadis yang sahih kemudian beliau tidak berpendapat dengannya. Nah, di sinilah kita ya mengambil ya intisari ya, buktikan ya ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Sedangkan kita sudah membawakan dalilnya Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya apa? Tidaklah ya seseorang tadi ya dibebaskan dari seorang budak ya, melainkan apa? Syaratnya beriman. Buang titik sini, dan tidaklah, ingat ini, tidaklah dikatakan seorang tadi beriman sampai dia mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arasy-Nya. Ya, difahami ya. Jadi kita ambil faedah dari sini. Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh, tidak sah membebaskan budak melainkan budak yang apa? Yang beriman. Dan tidaklah dikatakan ya, seorang tadi beriman sampai apa? Sampai dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.